nyebrang, pala botak penuh pitak, tidak suka sama perempuan. Kupik jabrang, congean, punya hobi bunuh orang. Bulan lalu kau tertangkap, hari ini kau menghadap hakim yang sedang memecah hukuman. Kau dihukum mati, memang engkau pantas mati. Dan sebelum mati, coba kau renungkan semua kesalahan hidup. Thank you.